أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عندك يا أبو ويس أبيت مخرج ya ya tempat keluarnya huruf dan ayo Ahsan. Apa yang dimaksud dengan makhraj yang muhaqqaq, Abu Abdullah? Ya, ada tempat tertentu. Kalau muqaddar, sebaliknya tidak ada tempat tertentu. Ya. Makhraj tempat keluarnya huruf dan yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Baik makhraj tersebut muhaqqaq atau muqaddar. Ada berapa jumlah makharijul huruf keseluruhannya? Abu Kahfi. Semuanya makharijul huruf ada berapa? Ada 17. Kemudian 17 makhraj tersebut terkumpul atau terbagi-bagi pada 5 tempat secara umum. Siapa? Abu Firdaus. Ada berapa tempatnya? Tiga. Tiga apa aja? Enggak, tadi makhraj jumlahnya ada 17. Kemudian 17 tersebut terbagi-bagi pada tempat-tempat yang umum. Atau makhraj yang umum. Ada berapa tempat yang umum tersebut? Di antaranya Fadal, Pak siapa? Pak Edi, Abu Man. Ada 5. Apa aja? Al-Jauf, Al-Halq, Al-Lisan, Al-Syafatan, Al-Khayshum. Ahsan. Kemudian kemarin telah kita baca makhraj yang ada pada al-jawf dan al-halq. Apa huruf-huruf yang ada pada makhraj al-jawf? Ah? Abu Dihya. Huruf-huruf mad. Apa aja huruf-huruf mad? Alif, wawu, ya. Alif, wawu, dan ya. Abu Rashid. Mu. Alia. Seperti itu. Ada pada wawu dan ya ada tambahannya. Alif. Kenapa alif tidak perlu dengan qaid atau batasan? Karena alif tidaklah datang pasti kecuali dalam keadaan sukun dan sebelumnya pasti fathah. Adapun waw yang dimaksud dengan waw mad adalah waw yang disukun sebelumnya dhammah. Al-wawu as-sakinah al-madmumu maqablah. Kemudian al-ya yang disukun dan sebelumnya kasrah. Al-ya as-sakinah al-maksuru maqablah. Kemudian pada makhraj atau pada tempat al-halq tenggorokan padanya ada berapa makhraj? Man yujib, siapa yang mau menjawab? Tafadhal. Padanya ada tiga makhraj. Makhraj yang pertama pangkal tenggorokan. Yang kedua tengah-tengah tenggorokan. Yang ketiga bagian atas tenggorokan atau tenggorokan paling atas. Pada makhraj pangkal tenggorokan, apa hurufnya Abu Salman? Pangkal tenggorokan, tenggorokan yang paling bawah. Hamzah, kemudian Hamzah dan Ha. Kemudian pada tengah-tengah tenggorokan Kho. Tengah-tengah tenggorokan iya. Mungkin Bang Kadi mau menjawab. Tengah-tengah tenggorokan, fadhal. Ain dan ha. Ya, ain dan ha. Tenggorokan paling atas. Entar. Ghain sama kha. Ahsan. Ahsantum. Itu kemarin makhraj yang sudah kita baca dengan huruf-hurufnya. Huruf-huruf mad, alif, wawu sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh. Makhrajnya ada di al-jawf. Kemudian ain atau hamzah dan ha, tenggorokan paling bawah. Ain dan ha, tenggorokan bagian tengah. Kho dan ghoin, tenggorokan bagian atas. Tapi kita lanjutkan. Kita masuk pada tempat yang ketiga atau makhraj secara umum yang ketiga, yaitu al-lisan. Al-lisan. Pada al-lisan ada 10 makhraj. Pada al-lisan ada 10 makhraj. Makhraj yang pertama adalah aqsal lisan. Aqsal lisan, tenggorokan lidah bagian belakang. Aqsal lisan. Lisan yang paling belakang, yang paling dekat dengan tenggorokan. Lidah bagian belakang sejajar dengan langit-langit atau ditempelkan dengan langit-langit. Pada makhraj ini terdapat satu huruf, yaitu huruf qaf. Huruf qaf. Qaf. Qaf. Temannya fa. Aqsal lisan ma'a ma yuhadhihi min al-hanakil a'la. Lidah bagian belakang, lidah yang paling belakang dengan langit-langit, yaitu makhrajnya huruf qaf. Maka ketika kita coba suaranya aqo. Aqo. Aqo. Aqo. Tenggorokan yang apa? Lidah yang paling belakang. Jadi lidah yang paling belakang dengan langit-langit. Bukan di tenggorokannya. Bukan aqo, tapi bagian lidahnya. Aqo. Aqo. Ya, otomatis. Tidak mungkin tidak. Ini makhrajnya huruf qaf. Makhraj yang kedua pada makhraj al-lisan adalah lidah yang bagian belakang juga, tapi setelah makhrajnya qaf. Lidah bagian belakang setelah makhrajnya qaf. Atau di depannya makhrajnya qaf. Dengan yang sejajar dengan langit-langit. Dengan langit-langit yang sejajar. Lidah bagian belakang, tapi setelah makhrajnya qaf. Di depannya makhrajnya qaf. Dengan langit-langit yang sejajar dengannya. Atau ada yang mengistilahkan dengan antara bagian belakang lidah dengan tengah-tengahnya. Tapi lebih ke belakang. Ini makhrajnya huruf kaf. Makhrajnya huruf kaf. Jadi apabila makhrajnya qaf paling belakang, maka kaf di depannya sedikit. Setelah makhrajnya qaf, itu makhrajnya kaf. Dibaca ak. Ak. Akka. Ya. Setelah makhrajnya qaf, kalau qaf di belakangnya, ako. Ak. Ya, di depannya. Atau setelahnya. Kemudian makhraj yang ketiga adalah tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Keluar darinya tiga huruf. Jim, Shin, dan Ya. Huruf Jim, Shin, dan Ya. Ini makhrajnya tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Padanya ada tiga huruf. Jim, Shin, dan Ya yang bukan huruf mad. Ya al-ghairul maddiyah. Ya yang bukan huruf mad. Jadi makhrajnya sendiri. Beda dengan Ya yang huruf mad tadi. Ya yang pada huruf mad makhrajnya al-jawf. Yaitu Ya yang disukun sebelumnya kasrah. Adapun di sini Ya. Ya selain huruf mad. Maka tiga huruf ini, Jim, Shin, dan Ya, yang bukan huruf mad, makhrajnya tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Aj. Aj. Aj. Ajja. Ash. Ash. Ash. Asha. Asha. Ay. Ay. Ay. Ayya. Ayya. Kalau kita perhatikan, tidak semuanya menempel ke langit-langit. Hanya huruf jim. Aj. Itu menempel. Adapun shin dan ya hanya mendekati. Ash. Ay. Tidak sampai menempel. Khusus huruf jim sampai menempel ke langit-langit. Itu bedanya jim dengan shin dan ya. Atau mungkin kita baca langsung aja mungkin ya. Nanti latihannya di praktiknya aja. Ya. Daripada seperti kemarin. Lanjut aja terus ini ya. Itu makhraj yang ketiga yang ada pada al-lisan. Kemudian makhraj yang keempat pada al-lisan adalah ihda hafatayil lisan. Ihda hafatayil lisan ma'a ma yaliha minal adrasil ulia. Salah satu tepi lidah salah satu tepi lidah, maksudnya yang kanan atau yang kiri, dengan yang sejajar atau dengan yang sejajar dengan gigi geraham, ditempelkan dengan gigi geraham yang sejajar dengannya. Salah satu tepi lidah sebelah kanan atau sebelah kiri ditempelkan dengan gigi geraham yang atas, karena gak mungkin yang bawah susah, yang bagian atas. Ya, disebutkan boleh dari kanan atau kiri, boleh dua-duanya secara langsung, tapi mereka mengatakan dari kiri mudah, dari kanan susah, dua-duanya lebih susah. Ini makhrajnya huruf dhad. Makhrajnya huruf dhad. Huruf dhad. Tepi lidah, salah satu tepi lidah dengan gigi geraham. Dibaca am. Am. Am. Am. Ambo. Ambo. Ini makhrajnya huruf dhad. Kemudian makhraj yang kelima, adna hafatayil lisan ba'da makhrajid dhad ma'a ma yaliha minal lithatil ulya. Adna hafatayil lisan, tepi lidah bagian depan setelah makhrajnya dhad, dengan gusi yang sejajar dengannya. Tepi lidah bagian depan setelah makhrajnya dhad, dengan gusi yang sejajar dengannya. Jadi kalau makhrajnya dhad tadi, tepi lidah yang sejajar dengan gigi geraham, maka setelah itu bagian depannya itu makhrajnya lam. Kanan, kiri, atau dua-duanya secara langsung. Tapi kebiasaan katanya yang mudah adalah sebelah kanan. Setelah makhrajnya huruf dhad, tepi lidah dengan yang sejajar dengan gigi geraham, bagian depannya itu makhrajnya huruf lam, kanan, kiri, atau dua-duanya. Tapi yang mudah adalah sebelah kanan. Jadi tepi lidah bagian depan sampai ke ujungnya. Tepi lidah bagian depan sampai ke ujungnya. Makhrajnya huruf lam. Makhrajnya huruf lam. Dibaca al. Al. Al. Al. Al. Al. Alla. Alla. Alla. Alla. Ini lam. Tepi lidah bagian depan sampai ke ujungnya dengan gusi yang sejajar dengannya. Kemudian makhraj yang keenam yang ada pada al-lisan adalah tarful lisan ma'a ma yuhadhihi min lisatil asnanil ulya. Tarful lisan, ujung lidah dengan gusi gigi bagian atas. Gusi gigi seri bagian atas. Ini makhrajnya huruf nun. Makhrajnya huruf nun, ujung lidah dengan gusi. Ujung lidah dengan gusi. Gusi gigi atas. Dengan gusi yang sejajar dengannya. Dengan ujung lidah tadi. Makhrajnya huruf nun. Dibaca an. An. Anna. Anna. Anna. an, an, anna, anna. Ini makhrajnya huruf nun, ujung lidah dengan gusi gigi atas yang sejajar. Kemudian yang ketujuh, tarful lisan ma'a dhahrihi. Tarful lisan ma'a dhahrihi. Wa ma yuhadhihi min lisatil asnanil 'ulya. Ujung lidah dengan punggungnya sedikit. Ujung lidah dengan punggungnya. Dengan punggung lidah. Ujung lidah dengan punggungnya kemudian ditempelkan di gusi yang sejajar dengannya. Ini makhrajnya huruf ra. Makhrajnya huruf ra. Ujung lidah bersama punggungnya sedikit dengan gusi yang sejajar dengannya, gusi gigi atas yang sejajar. Ini makhrajnya huruf ra, dibaca ar. Ar. Ar. Ar. Ar. Ar. Ar. Ar. Ar. Karena dekatnya makhraj-makhraj 3 tadi, 5, 6 dan 7, lam, nun dan ra, sebagian ahli lughah atau ahli tajwid mengatakan ini makhrajnya sama. Makhrajnya lam, nun dan ra ini sama. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi setelah dilihat dan diteliti atau lebih teliti lagi, ternyata berbeda. Seperti yang sudah disebutkan tadi, lam adalah tepi lidah bagian depan, bukan hanya ujungnya, tapi tepi lidah bagian depan dengan tepinya sampai ke ujungnya dengan gusi. Adapun nun ujungnya. Kalau huruf ra, ujung bersama punggungnya. Kemudian juga disebutkan perbedaannya gusi yang menempel ketika lam adalah yang paling dekat dengan gigi. Misalkan ini jarinya gigi. Ini apa? Gigi. Kemudian lam adalah yang paling dekat dengan gigi. Di atasnya nun. Di atasnya lagi ra. Jadi tidak satu tempat. Jadi kalau lam itu yang paling bawah, yang paling dekat dengan gigi. Al. Alla. Nun di atasnya sedikit. An. Anna. Ra lebih ke dalam atau lebih ke atas. Ar. Arra. Ya. Sebutan perbedaannya seperti itu. Iya. Lam itu tepi lidah bagian depan dengan gusi. Kemudian nun ujungnya dengan gusi di atasnya huruf lam. Ra ujung dengan punggungnya sedikit dengan gusi juga tapi di atasnya nun. Ya. Ini perbedaan antara huruf-huruf tersebut. Kemudian makhraj yang ketujuh atau yang kedelapan pada al-lisan adalah makhraj atau makhraj yang kedelapan adalah ujung lidah juga tarful lisan ma'a usulis sanayal ulia dengan tempat tumbuhnya gigi. Usul sanaya, ujung lidah dengan gusi pas tempat tumbuhnya itu. Ini makhrajnya huruf ta, dal dan ta. Makhrajnya tiga huruf. Ta, dal dan ta. Ujung lidah dengan usul sanaya al-ulya. Tempat tumbuhnya gigi. Ya. Jadi gusi yang paling bawahnya. Ini makhrajnya ta, ta dan dal atau ta, dal dan ta. dibaca ato. Ato. Ato. Ato. Ato. Kemudian dal ad. Ad. Adda. Ad. Adda. Kemudian ta at. At. Atta. At. Atta. Ini ta, ta dan dal. Yang kesembilan pada makhraj al-lisan, tarful lisan, ujung lidah juga. Fuwaiq as-sanaya sufla, di atasnya sedikit gigi seri bawah. Di atasnya sedikit gigi seri bawah. Ya. Atau ada yang mengatakan ujung lidah mendekati ujung gigi seri bagian bawah. Ada yang mengatakan ujung lidah mendekati ujung gigi seri bawah dan atas. Sama saja, beda istilah. Al-muhim, ujung lidah hampir menempel, tidak sampai menempel pada gigi seri bagian bawah. Jadi disebut ujung lidah di atasnya gigi seri bawah atau hampir menempel gigi seri bawah, ujung gigi seri bawah. Ini makhrajnya 3 huruf. Sad, sin, dan zai. Sad, sin, dan zai. Zai. Yang dijuluki dengan huruf-huruf safir. Huruf-huruf safir. Ya, sad, sin, dan zai. Safir. Karena memiliki suara seperti suara burung atau suara siul. Ujung lidah hampir menempel ke ujung gigi seri bawah. Ya. As. As. As. Asfo. As. As. As. Assa. Az. Az. Ya, nanti akan kita pelajari di sifat-sifat huruf. Zai tidak ada aliran nafasnya. Jadi jangan dibaca az. Az. Tidak ada nafasnya. Tapi dibaca suaranya saja yang mengalir. Az. Az. Azza. Ya. Ini sad, sin, dan zai. Makhrajnya ujung lidah mendekati ujung gigi seri bawah. Kemudian yang ke-10. Tarful lisan ma'a atrafis sanaya al-ulya. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah menempel di ujung gigi seri atas. Ini padanya ada 3 huruf juga, yaitu dha, dzal, dan tsa. Dha, dzal, dan tsa. Ujung gigi seri, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Dibaca aw. Aw. Aw. Aw. Ya. Jadi lidahnya agak keluar sedikit. Terlihat aw. Aw. Bukan di dalam, tapi pas di ujungnya, di ujung gigi seri atas. Aw. أظ أذ أذ أذ أذ أس أس أس أس. Ini makhraj yang ke-10 pada al-lisan. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Makhrajnya dha, dzal, dan tsa. Jadi ini makhraj yang ada pada al-lisan. 10 makhraj. 10 makhraj. pertama tadi aqsal lisan, lidah paling belakang dengan langit-langit, makhrajnya huruf qaf. Kemudian lidah bagian belakang juga, tapi setelahnya makhrajnya qaf, tidak sama. Setelahnya makhrajnya qaf agak ke depan. Ini makhrajnya huruf kaf. Kemudian tengah-tengah lidah dengan langit-langit, makhrajnya huruf jim, shin dan ya. Kemudian makhraj yang keempat, salah satu tepi lidah dengan, atau salah satu tepi lidah yang sejajar dengan gigi geraham, makhrajnya huruf dad. Kemudian tepi lidah bagian depan sampai ke ujungnya dengan gusi, makhrajnya huruf lam. Kemudian ujung lidah dengan gusi, makhrajnya nun. Kemudian ujung lidah dengan punggungnya dengan gusi, makhrajnya huruf ra. Kemudian ujung lidah dengan tempat tumbuhnya gigi, makhrajnya ta, dal dan ta. Kemudian yang kesembilan, ujung lidah mendekati ujung gigi seri bawah, makhrajnya huruf sad, sin dan zai. Sudah 15 huruf. Kemudian tambah yang ke-10, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ini makhrajnya 3 huruf juga, dha, zal dan tha. Jadi semuanya pada al-lisan ada 10 makhraj, terkumpul padanya 18 huruf. Yang mana makhraj-makhraj tersebut disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam manzumahnya. Beliau mengatakan, menyebutkan makhraj-makhraj yang ada pada al-lisan tadi, wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al-kafu. Qaf adalah aqsal lisan, kemudian depannya atau lebih ke atasnya kaf. Wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al-kafu. Kemudian kaf asfalu, lebih ke depan. Wal wastu fajimu shinu ya, tengahnya jim, shin dan al-ya. Wad dadu min hafatihi idhwaliya, dad tepinya. Lad dhrasa min aisara aw yumnaha wal lamu adnaha limuntahaha. Lam di bagian depannya, tepi lidah. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu war ra yudanihi li dhahrin adkhalu. Nun dan ra. Ta wa ta wa dal wa ta minhu wa min ulya thanaya was safiru mustaqim minhu wa min fawqi thanaya sufla wad dha wa dhal wa thal al ulya min tarafayhima. Ini beliau menyebutkan dalam manzumahnya makhraj-makhraj yang ada pada al-lisan tadi. Maka sampai sini kita sudah membaca 14 makhraj. 10 makhraj pada al-lisan, 3 makhraj pada al-halq, tenggorokan, dan 1 makhraj pada al-jawf. Berarti semuanya sudah ada 14 makhraj. Baik, kita lanjutkan insyaallah bacaannya. Atau ada yang masih ini tentang huruf-huruf tadi yang ada pada al-lisan? Bisa difahami ya, yang makhraj yang pada al-lisan tadi? Insyaallah. Nah, makhraj 14. 1 di al-jawf, makhrajnya huruf mad, huruf mad. 3 di al-halq tadi tenggorokan. Kemudian ditambah 10 pada lisan. Thank you. istisqa. Lepas. Ya itu tentang harokat yang pernah Anda sebutkan di awal itu. Ketika fathah dibuka, kasroh itu diturunkan, dhammah itu dimajukan. Karena tadi disebutkan oleh beliau, izil hurufu intakun muharrakah, yashrakuha makhraju aslil harakah. Karena huruf itu ketika berharokat, maka menyertai huruf tersebut makhraj dari harokatnya. Makhraju aslil harakah. Makhraj asal harokatnya. Jadi ketika fathah, berarti setelah huruf itu ada seperti alif. Ya, to. Ya kan, alif. Ketika kasroh, seperti ya. Ti, misalnya. Ti, zi. Ketika bomah, seperti wawu. Mulutnya maju. Zu, zu. Oleh karena itu, makhraj ataupun juga sifat nanti lebih jelas adalah ketika disukun. Ujung ini dari tengah ke depannya posisinya body. Ya seperti itu. Iya. Ya kita cukup menempelkan tepi lidah yang sejajar dengan gigi geraham. Om. Om. Om. Allah alam, anak enggak bisa. Anak hanya membaca dari kiri, yang sebelah kiri. Am, am. Ujungnya enggak sampai ke depan. Ya. Al-muhim kita fokus di tepi lidah dengan gigi geraham. Depannya mau kemana, mau menempel atau hampir menempel, iya tidak usah diperhatikan. Karena disebutkan terlalu teliti dalam makhraj ataupun sifat itu membuka pintu was-was. Nanti enggak bisa-bisa. Am, kita cukup menempelkan tepi lidah yang sejajar dengan gigi geraham. Am, am, am. Depannya mau menempel sedikit atau hampir menyentuh, tidak ada kaitannya. Giginya berarti gigi nempel aja atau ke samping gigi? Iya. Tepi dengan gigi geraham. Iya, enggak, kalau bawahnya bukan tepinya nanti yang nempel, punggungnya. Tapi tidak dengan gigi geraham. Oh. Baik, kita baca surat Al-Fatihah. Atau ada lagi tentang makhraj? Baik, kita baca insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Perhatikan ini sering salah. Ya sukun setelah sebelumnya fathah. Syai. Kebanyakan atau kebanyakan kesalahan tidak didekatkan ke makhrajnya ya. Tapi dia masih jauh. A'udzu billahi minasyaiton. Syaiton. Itu jauh sekali, masih di bawah. Makhrajnya ya itu mendekati. Ya. Tengah-tengah lidah dengan langit-langit. A'udzu billahi minasyai. Minasyai. Ya. Dinaikkan sampai ke langit-langit walaupun tidak sampai menempel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Perhatikan makhraj-makhraj yang tadi sudah disebutkan ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تفضل الأخ بسم الله makhrajnya ha diperhatikan bismillahi bismillahi bismillahirrahmanirrahim ulang bismillahirrahmanirrahim ketika huruf disukun mulutnya tidak usah menutup, jangan bismillahirrahmanirrahim. Ketika disukun mulut seperti biasa, tidak terbuka, tidak tertutup. Bismillahirrahmanirrahim, jangan arro. Jadi ketika fathah dibuka, ketika dhammah dimajukan, ketika kasrah diturunkan, ketika disukun itu posisi biasa, jangan ditutup. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أن perhatikan yang disukun tadi tidak tertutup. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين تفضل الحمد لله رب العالمين ketika dhammah coba dimajukan الحمد الحمد لله رب العالمين diulang nunnya diperhatikan ada gunnahnya alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ketika kasroh diturunkan mulutnya alamin alhamdulillahi rabbil alamin ahsan الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم تفضل ليه enggak apa-apa diulangin Ya. Diulangin. Ketika huruf ra getarannya jangan terlalu banyak. Jangan ar-rahmanir-rahim. Ya. Cukup sekali pantulan, kemudian tetap lidahnya tetap di situ. Jangan ditarik. Jadi sekali pantulan tapi dia makhrajnya tetap di situ. Jangan ditarik. Jangan dibaca Ar-Rahmanir-Rahim, itu terlalu banyak. Jangan dilepas atau ditarik. Jangan dibaca Ar-Rahmanir-Rahim, itu salah. Jangan dibaca Ar-Rahmanir-Rahim. Nir ditarik. Dilepas dari makhrajnya. Itu salah. Tapi tetap di situ. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Jadi tetap jangan ditarik. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. مالك يوم الدين مالك يوم الدين يا تفضل مالك يوم الدين يا lagi مالك يوم الدين احسنت تفضل مالك يوم الدين يا diulangin yang keras suaranya Yaumi ketika huruf waw mulutnya dimonyongkan. Ahsan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين بدونya jangan terlalu cepat إياك نعبد وإياك إياك nunnya enggak kedengaran. Nempel ke makhrajnya ujung lidah dengan gusi sama ada gunnahnya. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gunnahnya jangan hilang. Gunnah ada suara masuk ke hidung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dilatih nunnya. Ah, ini belakang apa sini? Ya, fadhal. Fadhal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ahsan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, diulangin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. فضل. اهدنا الصراط المستقيم. ديولان. Makhrajnya huruf sad di mana? Hah? Ujung lidah? Kenapa? Mendekati ujung gigi bawah. Ihdinassi. Jadi tidak ada kaitannya dengan bibir. Ujung lidah dengan ujung gigi bawah. Ihdinas-sirata. Tidak ada kaitannya sama bibir. Jadi bibirnya jangan dipakai. Jangan ihdinas-sirata ya. Jangan pakai bibir. Lidah dengan ujung gigi bawah. Diulangin. Ya, ahsan. Sekali lagi. Ahsan. Fadal. Diulang. Makhrajnya qaf kurang ke belakang ya. Bukan, jangan bedakan sama kaf. Bukan mustaqim, tapi mustaqim di belakang. Mustaqim. Iya, lidah paling belakang. Dengan langit-langit ya. Jangan terlalu ke depan. Diulang ihdina. Ihdina siratal mustaqim. Iya. Iya, dibaca jangan kaimnya aja. Ihdina siratal. Ihdina siratal mustaqim. Ahsan. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم مخرج الذال الذي ذي أذ يا dikeluarkan sedikit lidahnya أذ يا taknya ada hamasnya ta يا الذي Ya, perhatikan misalnya ya. Az. Ujung lidahnya keluar sedikit. Az. Oke. Diulang. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين مخرج الضاد waladdo, tidak ada kaitannya sama bibir bawah. Jangan, bukan waladdo ya. Waladdo. Ya. Diulang ghairil. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdo. Ya, nunnya enggak kedengaran. Jadi suaranya ngalir sedikit, ada gunnahnya. Ditempelkan ke makhrajnya, ada suara masuk hidung. Dialirkan sedikit. Bolin. Seperti itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahsan. Tafadhal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diulang. Ghairil maghdubi. Ghairil. Jangan menempel semua sama punggung-punggungnya. Ghairil. Ghairil. Dotnya tepi lidah ya. Bukan ujungnya. Bo. Bukan bo, tapi bo. Tepinya. Bo. Iya, tepinya ditempelkan. Ulang ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Huruf lamnya di berarti. Jangan ditempelkan semuanya tapi bagian depan ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup? Hah? Kita lanjutkan surat An-Nas insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس Masih banyak yang kebiasaan nutup ketika disukun. Minal jinnati wan. Ya, jangan ditutup. Minal jinnati wan nas. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس برب تشديد قل أعوذ برب الناس diulang قل أعوذ مخرج اللام bukan di situ bukan di gigi bukan قل tapi قل di ya tapi dengan gusinya bukan di giginya bukan قل tapi قل bukan Bukan qul tapi qul. Ya. Di gusi bukan di gigi. Ya. Baca. A'udzu zu. Ya. Bi rabbin nas. Ya, diulang. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ya, diulangkan. Lam, zal sama nun. Fadal. Ya, diulangin. Ketika dhammah suara mulutnya dimoyongkan. Qul a'udzu birabbin nas ditahan sinnya enggak kedengar birabbin nas ya ahsan qul a'udzu birabbin nas Jangan kebiasaan memantulkan yang bukan qalqalah. Jangan qul a'udzu qul ya, ada beberapa tadi yang terdengar qul a'udzu salah. Qul a'udzu jangan dipantulkan. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Malikin nas Malikin nas Ilahin nas Ilahin nas Ilahin nas Ilahin nas Malikin nas Malikin nas Terus Ilahin Diulang Maliki malikin nas, ilahin nas. Ya, tinggal nun sukunnya jangan ditutup ya. Malikin nas, ilahin nas. Ahsan. Allah. Antum berdua. Malikin, jangan ditutup. Ketika fathah juga lebih dibuka. Malikin nas. Ya. Dibuka lagi fathahnya dibuka. Malikin nas, Malikin nas, ilahin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas. Lam-lamnya jangan dikol-kol. Dan min syarril waswasil khon, ya. Jangan dipantulkan. Nanti di bab sifatul huruf, huruf lam itu suaranya mengalir tapi sedikit. Jadi tidak tertahan suaranya, tidak dialirkan. Tengah-tengah. Min syarril waswasil khonnas. Diulang. Ahsan. Ya, siapa lagi setelahnya? Diulang. Nunnya ditahan. Khonnas. Dari awal min syarri. Ya. Fadal. Kasrahnya min. Min jelas. Min jangan min, jangan min. Min ya, kasrahnya jelas. Sinnya suaranya mengalir. Min syarril waswasi, waswasi ada jaraknya. Ahsan. Jadi sin suaranya mengalir. Kalau lam tidak mengalir, tengah-tengah. Min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس تفضل الذي ذي مخرج حروف ذال diulang huruf fa-nya fi ya. Kembali. Diulang. Zi, zi. الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس suara jimnya minal jinnati ya ahsan fadal minal jinnati wan nas di mana minal jinnati wan nas ya ahsan jimnya jangan kebanyakan hames, jangan kebanyakan nafas ya minal ji tapi minal jinnati nafasnya dikurangi. Tafadhal Abu Salman. Min al-jinnati wan nas. Ya, sinnya dialirkan. Min al-jinnati wan nas. Ahsan. Min al-jinnati wan nas. Kita ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Malikin إلهي الناس إلهي الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. طيب شكرا إن شاء الله نقتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.